rasane mumet mlaku wis deratapan pengen dadi sumuring yen ning jeblak wis gak mikir awang timbang date no guru gak ngurus totot Wani nenek pas mabuk nyali mesaku.